بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, sangat bermanfaat bagi ya kaum muslimin untuk bisa mengetahui akidah yang benar, untuk bisa mengetahui bagaimana kita ya memiliki akidah atau i'tiqad, meyakini apa yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya, apa yang wajib kita ya yakini, apa kewajiban kita mengenai ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini adalah ya, sebuah kitab yang agung, yang mulia, ya, kitab yang manzilahnya atau derajatnya di kalangan para ulama dan thulabul ilm itu sangat besar, yang ditandai dengan banyaknya syuruh, banyaknya durus, banyaknya ya ta'liq, hasyiah dan yang lainnya. Kitab ini adalah Matan al-Usul al-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tetapi pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebuah syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya, di mana beliau memiliki sebuah kitab syarah yang diambil dari kajian beliau, ya, dan syarah ini kita rasa sangat penting untuk dikaji di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di tengah-tengah ya kaum muslimin yang sangat kering terhadap ilmu akidah yang benar, ilmu tauhid yang benar. Maka wajib bagi setiap orang yang bisa menyebarkan ilmu, yang bisa membagikan ilmu, untuk ya memudahkan ya kandungan kitab ini bisa diakses oleh kaum muslimin dengan mudah. Maka kita langsung saja kita masuk kepada ya, ini adalah PDF dari kitab yang ana ambil dari website dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu sendiri, ya, yaitu syarah al-usul al-thalathah. Muqaddimatus syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa baina aydina hadhihi ar-risalah, risalatu ثلاثة الأصول وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka di hadapan kita itu adalah sebuah risalah, risalah ثلاثة الأصول atau juga disebut الأصول الثلاثة. Ya, beliau menyebutkan ini adalah risalah, ya, atau matan, sama saja tidak masalah. Ya, وهي رسالة جليلة, ini adalah risalah yang agung, yang ringkas, muayyadah bil adillah, yang ditopang, didukung oleh dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu hal yang sangat penting, ya, yang ini membedakan antara ahlu sunnah dengan firqah yang lain, dengan firqah-firqah yang lain. Yaitu apa? Ahlu sunnah melandaskan akidahnya itu di atas dalil. Akan tapi tidak sembarang dalil, akan tapi dalil dari kitab Allah dan sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, kalau kita melihat firqah-firqah mutakallimin misalnya, kita akan mendapati bahwa mereka melandaskan akidah mereka itu di atas ya dalil akal. Dalil akal sebagai dalil yang utama. Nah, ada sebagian perkara yang mereka melandaskan dalilnya itu dengan ya dalil sam'i, di mana mereka membagi antara ya membagi perkara akidah itu menjadi akliyat dan sam'iyat. Akan tetapi ya perkara akliyat itu jauh lebih banyak, ya, justru iman kepada Allah mereka jadikan itu adalah perkara akliyat. Ya, perkara akidah, kalau mudahnya perkara akidah itu adalah 6 rukun iman, ya, arkanul iman, ya, yang 6, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. Maka di antara ya rukun iman yang enam ini dan beberapa perkara akidah yang lainnya, maka firqah-firqah mutakallimin membaginya menjadi dua, ya aqliyat dan sam'iyat. Aqliyat yang dalilnya adalah, dalil utamanya adalah akal, kemudian sam'iyat adalah perkara-perkara yang dalil utamanya adalah nas, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di antara atau sebagian besar perkara akidah mereka kategorikan sebagai aqliyat. Bahkan al-imanu billah itu adalah perkara aqliyat kata mereka. Sedangkan perkara hari akhir ya itu sam'iyat. Ya. Justru perkara ya iman kepada Allah mereka jadikan sebagai perkara aqliyat dan ini adalah kesalahan. Kesalahan fatal dalam masalah akidah. Maka perkataan pensyarah di sini yaitu Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah bahwa risalah ini jalilah ya agung mukhtasarah risalah yang ringkas muayyadah bil adillah min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yang ditopang oleh dalil dari kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat yang sangat penting ya dan ana ingin mengajak antum sekalian untuk mengapresiasi fakta ini gitu ya. Kitab yang atau matan atau risalah yang sedang ingin kita pelajari itu Al-Usulus Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu adalah sebuah kitab dalam masalah akidah ya yang semuanya ya menggunakan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dalil. Wa hadhihi ar-risalah fi aslin 'azim min usulil Islam wa huwa al-aqidah. Maka risalah ini ya adalah tentang aslin 'azim, sebuah pondasi yang besar dari di antara pondasi-pondasi al-Islam wa huwa al-aqidah yaitu akidah. Wallahu a'lam, yang dimaksud usulul Islam ya bisa jadi adalah arkanul Islam. Ya, arkanul Islam. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahujj al-bait in istata'ta ilayhi sabila lima rukun Islam itu usulul Islam. Rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, inilah perkara akidah. Jadi kita bisa memahami perkataan pensyarah di sini yaitu bahwa risalah ini adalah berisi tentang sebuah pondasi yang besar di antara pondasi-pondasi Islam yaitu rukun Islam yang lima dan risalah ini berbicara tentang salah satu rukunnya yaitu akidah, rukun Islam yang pertama. Wa kana al-ulama yahtammuna bihadhihi al-mukhtasarat yu'allifunaha wa yat'abuna 'ala ikhtisariha wa tahdhibiha thumma yahfazunaha li talabatihim. لتبقى أصولا عندهم وذخيرة عندهم يستفيدون منها ويفيدون منها. Ya. Jadi para ulama mereka memiliki perhatian yang besar terhadap mukhtasarat ini. Mereka menulis ya mereka mukhtasarat yang dimaksud di sini adalah mukhtasarat-mukhtasarat dalam masalah akidah. Ya, tidak hanya mukhtasar yang sedang mau kita pelajari yaitu al-usulus tsalatsah akan tetapi para ulama itu ya memiliki perhatian yang besar terhadap mukhtasarat. Mereka banyak menulis ringkasan-ringkasan dalam masalah dalam bidang akidah. Maka mereka memiliki perhatian yang besar dan perhatian para ulama yang besar itu menunjukkan bahwa itu adalah ya sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Hendaknya kurikulum belajar kita itu ya memperhatikan skala prioritas. Ya, skala prioritas kita harus ya, prioritas yang paling utama itu diletakkan pada bidang yang paling banyak diberikan perhatian oleh para ulama, yakni ulama Ahlussunnah. Maka mereka banyak menulis tentang ringkasan-ringkasan dalam bidang ini, wa yat'abuna 'ala ikhtisariha. Mereka berlelah-lelah, mereka bekerja keras untuk meringkasnya, wa tahdzibiha, merapikannya, thumma yuhaffidzunaha li talabatihim. Kemudian mereka membuat para pelajar mereka para tulab mereka itu menghafalkan ringkasan-ringkasan tersebut. Litabqa usulan indahum wa dzakhiratan indahum. Supaya mukhtasarat-mukhtasarat tersebut itu menjadi, ya, menjadi usul, menjadi pokok, ya, bagi mereka, bagi para tulab, ya, sehingga para tulab tersebut bisa, ya, memiliki ilmu yang kokoh, fondasi yang kuat dalam bidang akidah dan juga tentunya dalam bidang-bidang lainnya. Tetapi kita sedang membahas bidang akidah dan ini adalah bidang yang paling penting di antara bidang-bidang ilmu syar'i yang lainnya. Ya, jadi litabqa usulan indahum wa dzakhiratan indahum, dan supaya menjadi, ya, amunisi atau bekal, ya, bekal bagi mereka, yastafiduna minha, mereka mengambil faedah dari mukhtasarat-mukhtasarat tersebut, wa yufiduna minha, dan mereka bisa memberikan faedah dari mukhtasarat tersebut. Jadi ketika para tulab itu mempelajari mukhtasarat tersebut, menghafalkannya, mempelajarinya, maka mereka bisa mengambil faedah dan memberikan faedah dengan mukhtasarat-mukhtasarat tersebut. Wal bada'ah bihadhil mukhtasarat hiyal asas li talabatil ilm. Dan memulai dengan mukhtasarat ini, dengan matan-matan yang ringkas atau kitab-kitab yang ringkas ini, hiyal asas li talabatil ilm. Itu adalah fondasi bagi para penuntut ilmu. Dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mempelajari dan, ya, menguasai bahasa Arab. Mengapa? Karena kultur, ya, belajar suatu bidang dengan menggunakan mukhtasarat, dengan menggunakan matan, itu setahu ana hanya ada di, ya, literatur Islam, hanya ada di kultur, ya, ilmu syar'i, yaitu dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita melihat, ya, kultur bahkan belajar ilmu syar'i di bahasa lainnya seperti di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya, apalagi bahasa-bahasa lainnya, ya, maka tidak ada kultur belajar dengan menggunakan matan. Nah, matan bisa jadi diterjemahkan, akan tapi berapa banyak orang yang menghafalkan terjemahan matan, ya. Jadi menghafalkan matan itu hanya setahu ana sampai sejauh ini ana perhatikan, tentunya ini berarti fenomena sosial, ya, bukan, ini bukan perkara syar'i atau sebagainya, ini hanyalah fenomena sosial yang kita temukan di luar sana. Kultur menghafalkan sebuah kitab ringkas, matan ringkas itu hanya ada di bahasa Arab. Ketika matan ringkas tersebut diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Anda tidak pernah menemukan ada orang yang menghafalkan terjemahan matan. Ya. Maka oleh karena itu ketika, ya, kita melihat para ulama memberikan wasiat kepada kita untuk memulai belajar bidang ilmu dengan memulai dengan mukhtasarat, ya, maka, ya, ketika kita sudah mengetahui atau menguasai bahasa Arab, memahami bahasa Arab, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena pintu ilmu terbuka. Kita bisa menghafalkan matan, ya. Dan oleh karena itu adalah nikmat yang harus kita syukuri, dan di antara mensyukuri nikmat adalah, ya, dengan cara, ya, menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan. Dengan cara kita harus rajin menghafal matan. Kalau kita sudah paham bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, akan tapi masih malas menghafal matan, itu namanya bisa jadi itu termasuk kufur nikmat. Ya. Tidak ada bedanya antara kita dengan thullabul ilm yang belum tahu bahasa Arab. Sama-sama. Ya, kalau mereka mungkin, ya, tidak bisa menghafal matan, akan tapi mereka ingin menghafal matan. Kalau kita yang sudah tahu bahasa Arab, ya, itu berarti malas menghafal matan. Mereka semangat tapi tidak bisa, berbeda dengan orang yang bisa tapi malas. Wal bada'a bi hadhil mukhtasarat hiyal asas li talabatil ilm. Dan memulai dengan mukhtasarat ini adalah asas, ya, adalah fondasi bagi para penuntut ilmu. Fatalibun ilmi yabda'u bitta'allum syai'an fa syai'an ya'khudhu min mabadi'il ilmi wa usulih wa yatadarraju fih. Maka penuntut ilmu ya, dia memulai dari memulai belajarnya sedikit demi sedikit, ya'khudhu min mabadi'il ilmi. Dia mengambil dari ya pondasi-pondasi ilmu wa usulih dan pondasi-pondasi sama. Artinya sama. Wa yatadarraju fih. Kemudian dia ya naik bertingkat bertahap pelan-pelan. Ya, tidak boleh langsung menuju ke mutawwalat sebagaimana yang disebutkan oleh pencerah di paragraf berikutnya, fa hadhil mukhtasarat tariqul mutawwalat. Maka mukhtasarat, ringkasan-ringkasan itu adalah jalan menuju mutawwalat, jalan ya menuju kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab yang tebal. Ya, jadi tidak boleh bagi kita untuk langsung mempelajari sebuah bidang ilmu dari mutawwalat. Ya, pertama, ya di antara alasannya adalah karena itu akan membuat kita cepat bosan. Ya, itu akan membuat kita cepat bosan. Bisa jadi satu masalah yang dibahas secara ringkas, bahkan disinggung dalam satu kalimat saja di matan, itu dibahas puluhan halaman di kitab mutawwalat. Ya, bisa jadi menyebutkan dalil, menyebutkan ya bantahan terhadap dalil tersebut, menyebutkan bantahan terhadap bantahan, menyebutkan istitrodat dan yang lain-lain. Ya, maka ketika kita memulai mempelajari ya sebuah bidang ilmu dari kitab yang tebal, itu akan membuat kita susah untuk istiqomah dan membuat kita akan cepat bosan. Dan di antara ya madharat yang lain adalah ya banyak istilah-istilah dan pembahasan yang belum mampu untuk kita cerna, tetapi kita terburu-buru untuk mengunyahnya di kitab mutawwalat tersebut. Ya, sehingga itu akan membuat kita salah memahami ibarah para ulama, salah memahami perkataan para ulama, ya, dan ya kita tidak akan bisa memahami bidang ilmu tersebut dengan baik. La yumkinu an tufhamal mutawwalat illa ba'da fahmil mukhtasarat wa tadarruj minha syai'an fa syai'an. Tidak mungkin kitab-kitab yang tebal itu bisa dipahami kecuali setelah memahami mukhtasarat dan ya secara bertahap ya dari kitab yang ringkas menuju kitab yang lebih tebal, sedikit menuju kitab yang lebih tebal, secara bertahap demikian seterusnya ya, baru setelah itu kita bisa memahami kitab-kitab mutawwalat. Walihada qalu fi ma'na qawlihi ta'ala walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, akan tapi ya kunu rabbaniyin, ya jadilah orang-orang yang rabbani, bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, ya ya karena kalian itu mengajarkan Alkitab dan kalian itu mempelajarinya. Innar rabbaniyin humul ladzina yabda'una bisagha'iri masailil ilmi qabla kibari. Maka orang-orang yang rabbaniyin, orang-orang yang rabbani, generasi rabbani, ya itu adalah orang-orang yang memulai dari masalah-masalah yang kecil sebelum masalah-masalah yang besar. Yurabbuna anfusahum wa tullabahum ibtida'an minal masailis saghirah ila al masailil kabirah. Mereka ya mendidik diri mereka sendiri dan tulab-tulab mereka, ya mereka memulai dari masalah yang kecil menuju masalah yang besar. Wa hadha syai'un tabi'i li anna kullal asya' tabda'u min usuliha wa asasatiha thumma takburu wa ta'zumu ba'da dzalik. Ini adalah perkara yang tabi'i, perkara yang wajar, yang normal. Karena segala sesuatu itu mulai dari pondasinya, kemudian makin lama makin besar ya secara perlahan-lahan. Ya, maka kalau kita memperhatikan ya semua hal-hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu semuanya berasal dari ya semuanya memerlukan proses. Kita dulu naik sepeda juga butuh proses, ya. Tidak ujuk-ujuk bisa langsung bisa naik sepeda, kan, tapi harus belajar dulu, bisa jadi harus jatuh dulu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah syai'un tabi'i, perkara yang natural, perkara yang wajar, yang normal. Sehingga ya mempelajari ilmu itu bukanlah kasus pengecualian. Mempelajari ilmu juga ya satu hal yang membutuhkan proses tadarruj, proses belajar secara bertahap. فَأَمَّا الَّذِي يَهْجُمُ عَلَى الْعِلْمِ هُجُومًا مِنْ أَعْلَاهُ فَهَذَا يَتْعَبُ وَلَا يَحْصُلْ عَلَى الشَّيْءٍ. Akan tapi orang yang ya, langsung terburu-buru menuju ya, bagian atas dari ilmu, seperti misalnya kalau dalam masalah akidah, dia langsung terburu-buru membahas atau membaca buku-buku yang berisi bantahan terhadap ya firqa-firqa atau ya bantahan Ibnu Taimiyah terhadap orang-orang yang mengusung ilmu kalam, misalnya begitu ya, ya ta'arudul akal wan nakal dan lain-lain. Maka ini diantara contoh al-hujum min a'lal ilm, yaitu langsung terburu-buru ingin mengambil bagian atas dari ilmu. Ya, sama saja dengan orang yang masih SD, akan tapi berusaha untuk ya mempelajari fisika-fisika tingkat atau bidang-bidang ilmu seperti misalnya fisika tingkat universitas. Akhirnya gagal paham, akhirnya meyakini bahwa bumi itu datar. Jadi itu diantara contohnya. Ya, entah kemana mereka ketika dulu sekolah. Kemudian fahadha yad'abu wa la yahsulu 'ala syai'. Pensyarah Syekh Al-Fauzan rahimahullah, beliau berkata dia akan lelah kerja kerasnya, dia akan kerja keras dengan sangat keras, akan tetapi hasilnya dia akan mendapatkan hanya sedikit. Wa la yahsulu 'ala syai', dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bainama alladhi yabda'u minal usul wa yatadarraju hadha huwa alladhi bi'iznillah yasiru ma'a tariqis sahih wal itijahis salim. Akan tapi ya orang yang belajar dari usul, dari pondasi, kemudian ya bertingkat secara bertahap, maka dialah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang yasiru ma'a tariqis sahih. Dia adalah orang yang menapaki jalan yang sahih wal itijahis salim, ya, dan arah yang selamat. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al-birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah wahai Muhammad, dia adalah ya tanda waktu bagi manusia dan haji. Walaysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al-birra ya man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Maka haula sa'alu anil ahillah, mereka itu bertanya tentang al-ahillah. Di sini di bagian pertama dari ayat yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadha yabda'u al-hilal saghiran thumma yakburu hatta yatakamal thumma yasghur hatta ya'uda hilalan. Mengapa ya hilal itu mulai ya awalnya kecil, kemudian makin lama makin besar hingga sempurna menjadi bulan purnama, kemudian mengecil lagi, kemudian kembali menjadi hilal. Ya. Fa'ataballahu 'alaihim wa wajjahum ay yas'alu 'amma yanfa'uhum wa ya'tu buyutan 'ilmi min abwabiha. Maka ya Allah Subhanahu wa taala kemudian ya menjala mereka, wawajjahahum, dan mengarahkan mereka untuk bertanya tentang apa yang bermanfaat bagi mereka. Wa ya'tu buyutal ilmi min abwabiha. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengarahkan mereka untuk memasuki rumah ilmu itu dari pintu-pintunya, sebagaimana di bagian akhir disebut waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah dari pintu-pintunya. Amma su'al 'anil hilal wa ahwalihi wa sigharihi wa kibarihi fa hadha la fa'idata lahum fi bal al fa'idah hiya ay yas'alu 'amma yahtajuna ilayhi wa huwa ma'rifatu fawaidil ahillah. Ya, wa li hadha qala kul hiya mawaqitu lin-nas. Maka ya adapun pertanyaan tentang hilal dan kondisinya dan ya mengecilnya dan membesarnya, maka ini enggak ada faedah bagi mereka. Akan tapi faedahnya adalah mereka itu hendaknya bertanya tentang apa yang mereka butuhkan, yaitu mengetahui faedah dari hilal. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan bulan seperti itu? Apa faedahnya, apa hikmahnya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hiya mawaqitu linnas." Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah tanda waktu bagi manusia. Bayyana lahum fawaidaha wa hiya annallaha ja'alaha mawaqit linnas ya'rifuna biha al-ibadat wal mu'amalat wal ajal wa ghairu dzalik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi menjelaskan faedahnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tanda waktu bagi manusia di mana mereka bisa mengetahui ya ibadah dan muamalat dan ya al-ajal, yaitu ya deadline-deadline atau tanda-tanda waktu, ya tanggal-tanggal, kalender dan seterusnya. Maka ini adalah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan demikian, mulai dari ya bulan sabit, ya hilal atau bulan sabit, kemudian makin lama besar menjadi bulan purnama, kemudian mengecil lagi. Fa arsyadahum ila fawaidil ahillah wa lam yujibhum an su'alihim an haqiqatil ahillah li'annahu laysa lahum fi dzalika fa'idah wa liwajjahum ila ma yanbaghi ayyasalu an wa huwa babul ilm la dhuhurul ilm wal masail al-fuduliyah allati la yahtajuna ilaiha wa yahtaju ilaiha fa yahaja qalila. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka untuk ya mengetahui faedah dari hilal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab pertanyaan mereka tentang hakikat dari hilal. Li'annahu laisa lahum fi dzalika faedah. Karena tidak ada faedah untuk mengetahui ya hakikat apa penjelasan fisika ya dari hilal tersebut. Mengapa kok bisa begitu? Liwajjihahum ila ma yamri ayas'alu an. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengarahkan mereka untuk ya pertanyaan yang harus yang mereka tanyakan, yaitu abwabun ilm ya la dhuhurul ilm, yaitu pintu-pintu ilmu, bukan bagian belakang dari ilmu, dan masalah-masalah fuduliyah, masalah-masalah yang sia-sia, allati la yahtajuna ilaiha, yang mereka tidak butuhkan, wa in ihtaju ilaiha fa hiya hajah qalila, adapun jika mereka membutuhkannya maka itu adalah hajah yang sedikit. Ya, maka ini adalah di antara penjelasan Syekh Al-Fauzan ya, hafizahullah taala dalam masalah ini, ya, kita katakan ya dalam menafsirkan ayat ini, ya, para ulama memiliki beberapa pendapat. Apakah yang ditanyakan oleh orang-orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut ya adalah hakikat hilal atau hikmatul hilal? Ya, apakah hakikoh dari ahillah, ahillah jamak dari hilal, atau hikmah? Ya, maka ya ada pendapat lain. Kalau tadi Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa orang-orang bertanya tentang hakikat hilal. Mereka bertanya tentang hakikat hilal, apa penjelasan fisika dari hilal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka untuk ya menanyakan hikmah dari hilal. Ya, itu mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab pertanyaan mereka tentang hakikat hilal. Allah Subhanahu wa taala menjawab ya pertanyaan apa hikmah dari hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Akan tetapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan ya di tafsir beliau tafsir surah Al-Baqarah, beliau berkata wa qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah yani al-hikmah fiha bi dalilil jawab qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah, maksudnya adalah hikmah, ya hikmah dari ahillah yang ditanyakan oleh mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya itu yang ditanyakan adalah hikmah, bukan hakikat. Dalilnya apa, petunjuknya apa? Petunjuknya atau dalilnya adalah jawabannya. Jawabannya adalah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, katakanlah wahai Muhammad, itu adalah tanda waktu untuk manusia dan haji. Wa amma ma dzakarahu anil balagh min annahum sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam anis sabab fi kaunil hilal yabdu saghiran thumma yakbur fa ajaba Allah subhanahu wa ta'ala bi bayanil hikmah. Ya, wa qalu inna hadha min uslubil hakim ay yujaba as-sa'il bighairi ma yatawaqqa isharatan ila annahu kana yanbaghi ay yus'al an hadha. Ya, jadi apa yang adapun apa yang disebutkan ini masih perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun apa yang disebutkan oleh ahlul balaghah ketika mereka ya berkata bahwa orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebab mengapa hilal itu mulai ya awalnya kecil, bulan itu awalnya kecil, bulan sabit kemudian membesar, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan menjelaskan hikmahnya. Kemudian ahlul balaghah berkata, ya para mufassirin, inna hadza min uslubil hakim. Ini di antara uslubnya al-hakim Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayyujaba as-sa'il bighairi ma yatawaqqa. Yaitu menjawab orang yang bertanya, menjawab pertanyaan penanya itu dengan ya bukan dengan jawaban atas pertanyaan yang memang dia tanyakan. Isyaratan ila annahu kana yanbaghi ay yus'ala an hadha. Itu adalah isyarat bahwa seharusnya antum nanya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang itu yang antum tanyakan. Jadi ini diantara ya pendapat dari sebagian ulama ya ahlul balaghah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Fasawab annahum lam yas'alur rasul an hadha. Maka kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan yang benar adalah mereka tidak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hakikat hilal. Walakin sa'aluhu anil hikmah minal ahillah. Akan tapi mereka bertanya tentang hikmah dari hilal. Ya, wa anna Allah Subhanahu wa taala khalaqaha ala hadzal wajh. Ya. Mereka bertanya hikmah dari hilal dan ya mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilal demikian, menjadikan bulan demikian. Ya, wa dalil al-jawab li anna al-asl anna al-jawab mutabiq lis-su'al illa ayyathbata dhalika bin nass sahih. Ya. Karena ada kaidah, ya dalilnya adalah jawabannya. Mengapa ya kita katakan bahwa yang ditanyakan oleh orang-orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hikmah dari hilal, ya jawabannya adalah ya dalilnya adalah al-jawab. Dalilnya adalah jawaban yang ada di ayat itu sendiri, jawabannya adalah kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Nabi, itu adalah tanda waktu untuk manusia dan haji, penentu ya waktu haji. Dan juga Ramadan dan ya Lebaran dan seterusnya. Maka ya ada kaidah bahwa al-jawab mutabik lis-su'al illa ayyathbuta dzalika binassin sahih. Bahwa jawaban itu mutabik, jawaban itu pasti sesuai dengan pertanyaan kecuali ada ya ada nas yang sahih yang ya bisa bisa membuat kita menyimpulkan bahwa jawaban ini tidak ya tidak menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Dan karena tidak ada dalil tersebut, maka kita simpulkan berdasarkan ya kaidah asal bahwa al-jawab mutabik lis-su'al, ya bahwa jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya, kita simpulkan bahwa mereka orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Ya, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu demikian, bukan menanyakan hakikat dari hilal. Yakni hakikat itu maksudnya adalah penjelasan fisika bahasa kita sekarang. Apa penjelasan fisika dari ya dari hal ini gitu ya. Jadi itulah yang ya yang kami anggap pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini ya sehingga ya mengenai ya perkataan pensyarah Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala ya bahwa apakah menanyakan hakikat hilal itu termasuk al-masail al-fuduliyah allati la yahtajuna ilaiha ya wa in ihtaju ilaiha fahi haja qalila, apakah demikian, maka kita katakan ya itu ada dua jawaban ya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama kalau dilihat dari perspektif kita secara pribadi ya kalau dari perspektif setiap individu secara pribadi maka jawabannya tergantung. Kalau memang dalam kehidupan kita kita nggak butuh untuk tahu hakikat hilal, ya kita nggak butuh tahu penjelasan fisikanya. Ya misalnya Anda belajar kedokteran, Anda nggak butuh tahu kenapa kok bulan bisa bentuknya awalnya bulan sabit kemudian jadi bulan purnama, ya Anda tidak peduli, yang penting Anda paham masalah kedokteran, misalnya begitu ya. Maka ya itu berarti dia tidak membutuhkan untuk mengetahui masalah ini. Ya. Hajah qalilah ya bagi dia, kebutuhan yang sedikit bagi dia. Akan tapi bagi orang lain bisa jadi itu kebutuhan yang besar. Ya, terutama orang-orang yang memang bidangnya adalah di bidang-bidang ya ilmu sains, ya terutama fisika. Ya, itu jawaban pertama, tergantung orangnya. Jawaban yang kedua, perspektif yang kedua, kalau dilihat secara keseluruhan, apakah ya kaum muslimin butuh? Kita katakan butuh, sangat butuh. Ya, mengapa? Karena ya kita kalau kita lihat wakil, kita lihat kenyataan, kita bisa kajian di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, itu karena ada teknologi ya semikonduktor ya apa, ada teknologi yang bisa membuat kita memiliki ya komputer dan internet yang ini sebenarnya bagi fisikawan ini sudah sangat kuno sebenarnya. Fisikawan sekarang sudah mulai menuju ke arah quantum computer dan quantum internet pakai quantum teleportation ya, menggunakan aspek quantum entanglement. Ala kulihal, kita tidak ingin mengubah majelis ini menjadi majelis fisika ya, akan tetapi secara keseluruhan apakah kaum muslimin butuh? Kita katakan butuh sekali ya, demi kemaslahatan kita bisa menggunakan ilmu tersebut ya untuk kemaslahatan manusia ya dan kaum muslimin khususnya. Ya, jadi kita bisa memiliki teknologi yang kita miliki sekarang karena kita bisa mengetahui prinsip-prinsip fisika ya, atau fenomena-fenomena fisika yang ada di sekitar kita dan itu dipelajari di fisika dan di ilmu sains yang lainnya. Ya, jadi kembali Anda katakan bahwa ya kaum muslimin sangat butuh, oleh karena itu kita harus bersyukur ketika kita ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu dunia dan juga ilmu syar'i sekaligus. Ya. Karena manusia terbagi menjadi tiga dalam masalah ini. Yang pertama adalah orang-orang yang mempelajari ilmu dunia saja tetapi tidak memiliki semangat untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Maka kita katakan mereka telah mengalami kerugian yang sangat besar. Mengapa? Karena ya mereka terhalangi dari kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman yang benar tentang agama, pemahaman yang lurus. Ya, maka ketika seseorang himmahnya hanyalah ilmu dunia, tetapi dia tidak mau belajar ilmu agama, maka ya dia adalah orang-orang yang merugi. Ya, karena apa? Karena ibadahnya tidak di atas ilmu, kemudian ya berbeda antara iman seseorang yang dilandasi ilmu dengan iman seseorang yang tidak dilandasi ilmu. Berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Para ulama sering bahkan Nabi Muhammad SAW membandingkan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Ya, akan tetapi ya, bagaimana kalau misalnya kita mendikan orang yang berilmu ya dengan orang yang ya tidak rajin ibadah lebih-lebih lagi gitu ya. Dan kita lihat dalam kondisi yang realita yang ada sekarang, orang-orang yang ya mereka terpaling dari ilmu agama, mereka sibuk dengan dunianya sendiri, ya banyak dari mereka yang tidak perhatian dalam masalah agama, tidak hanya ilmunya akan tapi ibadahnya juga. Ya, mereka tidak rajin beribadah dan ini tentunya kita ya kita tentunya sedih ya. Kita ingin mengajak saudara-saudara kita untuk ya kembali ke agamanya dengan ya dengan baik. Itu mengapa kita harus rajin berdakwah, semangat berdakwah. Jadi kategori yang pertama orang yang sibuk dengan ilmu dunianya tapi tidak memiliki semangat dan himmah untuk belajar ilmu agama. Kemudian kategori kedua, orang yang semangat belajar ilmu agama dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, akan tetapi ya dia tidak mempelajari ilmu dunia atau sedikit mempelajari ilmu dunia. Ya, atau tidak menjadi ahli di ilmu dunia. Maka ya ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Banyak para ulama demikian Ya kan? Tapi kategori ketiga adalah orang yang bisa menggabungkan keduanya. Ya, orang yang menjadi ahli di ilmu dunianya atau di profesi ya keduniaannya, dan orang yang semangat untuk pelajari ilmu agama. Maka kategori ketiga ini ya, orang yang dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu dunia dan ilmu agama, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh dua kategori sebelumnya. Ya. Jadi kategori pertama, orang yang sibuk di ilmu dunia, dia tidak bisa berdakwah, dia tidak bisa beribadah di atas ilmu, dia tidak bisa ya meraup atau merasakan manisnya ilmu. Tapi orang di kategori ketiga bisa. Ya, bisa berdakwah, bisa beribadah di atas ilmu, bisa merasakan manisnya iman setelah ya mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Kemudian orang di kategori ketiga tidak mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di kategori kedua, ya. Ketika ada masalah kontemporer yang berkaitan dengan ya biasanya masalah kontemporer itu selalu berkaitan dengan ilmu dunia, tidak hanya berkaitan dengan ilmu agama mustaqillan. Ya. Nah, bisa jadi ada ya, bisa jadi ada perkara kontemporer, nawazil, masalah kontemporer yang bisa dijawab hanya dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu agama. Akan tetapi, sebagian besar perkara kontemporer itu butuh input dari ilmu dunia. Ya. Seperti misalnya kalau kita bicara apa namanya? Ya. Seperti misalnya Bitcoin misalnya, atau uang-uang elektronik, ya, e-money gitu ya, istilahnya e-money. Ya, bagaimana hukumnya secara fikih? Ini kita harus mengetahui ya teorinya dari segi dari sisi ekonomi. Atau misalnya hukum ya ya masalah-masalah yang berkaitan dengan kedokteran, ya masalah-masalah yang berkaitan dengan kedokteran, ya, dan sekarang saat ini kita sedang berada di ya, masa pandemi, banyak masalah-masalah kontemporer yang para ulama ya hanya memberikan kaidah umum, baru bisa memberikan hukum terperinci setelah bertanya kepada para dokter. Ya. Karena tasawurnya, penggambaran masalahnya harus benar dan itu hanya bisa dilakukan setelah bertanya kepada para dokter. Itu mengapa para ulama berkata dalam masalah-masalah seperti ini, masalah seperti Bitcoin, seperti ya masa pandemi, ya, apa hukum, bagaimana cara orang sholat menggunakan APD? Itu kita harus tanya kepada para dokter, kita harus melihat kondisi real di lapangan, ya. Kalau kita tidak tahu, kita akan hanya menjawab secara ya secara global. Ya, kalau bisa dilepaskan maka dilepaskan, kalau tidak bisa maka ya, itu kaidah umum. Akan tapi, kalau kita mau menjawab secara terperinci, benar-benar menjawab pertanyaan, maka kita harus mengetahui tasawurnya dengan jelas dan itu baru diketahui setelah kita meminta masukan dari para dokter, berguru dulu ke para dokter untuk mengetahui hukum syar'i yang terperinci, yang benar-benar menjawab pertanyaan, tidak hanya sekedar kaidah umum kemudian diserahkan kepada penanya, ya silakan, kalau antum menjumpai kasus ini maka begini, kalau antum menjumpai kasus ini maka begitu. Itu namanya jawaban umum. Ya. Jadi para ulama berkata dalam masalah-masalah kontemporer seperti ini, orang-orang yang ahli di ilmu dunia mereka adalah pemimpin di situ. Ya. Karena apa? Karena hukum dalam masalah ilmu syar'i mengikuti mereka, mengikuti ijtihad duniawi mereka. Ya. Orang-orang yang ahli di ilmu dunia, mereka adalah para mustahid di bidang ilmu dunia mereka masing-masing. Oleh karena itu, ya, wajib bagi setiap orang yang hendak menyimpulkan hukum syar'i untuk memperhatikan ijtihadnya para mustahidin di bidang duniawi yang berkaitan tersebut. Oleh karena itu, ya, ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di kategori kedua, yaitu apa? Yaitu, ya, mereka tidak bisa memiliki tasawur dengan benar, kecuali setelah, ya, mereka mendalami bidang ilmu dunia tersebut. Dan kalau mereka mendalami, mereka jadi orang di kategori ketiga. Jadi ini diantara keistimewaan orang kategori ketiga. Oleh karena itu, Ana, ya, mengingatkan, ya, Ana pribadi dan antum sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan nikmat ini sebagai, ya, tidak menganggap enteng nikmat ini, gitu ya. Jadi, atau tidak meremehkan nikmat ini. Ya, kita lihat, ya, akan banyak sekali masalah-masalah kontemporer, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, ya. Allah yang lebih tahu. Tidak ada sebelumnya dari kita yang bisa membayangkan bahwa, ya, di tahun ini, bahkan satu Ramadan, ya, tidak ada orang ke masjid, ya, tidak ada yang melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid, tidak itikaf ke masjid, ya, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak akan tahu, kita tidak tahu masalah kontemporer apa saja yang akan terjadi ke depannya, dan itu membutuhkan, ya, para mujtahidin. Mujtahidin di ilmu agama dan mujtahidin di ilmu dunia. Maka, ya, kemudian setelah itu penulis atau pensyarah, ya, masuk pada, ya, penjelasan muqaddimah dari al-muallif, muqaddimah dari penulis. Ya, jadi qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Al-Usulus Salasah, beliau berkata bismillahirrahmanirrahim, mengawali kitab ini dengan basmalah. Ibtada rahimahullah hadhihi ar-risalah bil basmalah iktida'an bi kitabillahi azza wa jal, fa inna awwala ma yaqa'u 'alaihi basaruka fil mushaf wa qabla kulli suratin minhu bismillahirrahmanirrahim. Ya, penulis berkata, penulis mengawali risalah ini dengan basmalah. Ya, yaitu dengan meneladani kitabullah azza wa jal. Ya, karena di Al-Qur'an itu, ya, ketika kita membuka mushaf, maka di setiap sebelum surat itu kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, kecuali surat Bara'ah. Fal bada'ah biha fil rasail wa fil kutub wa fil muallafa iktida'an bi kitabillah azza wa jalla. Maka memulai dengan basmalah di setiap risalah, di setiap kitab, di setiap tulisan. Itu adalah, ya, dalam rangka mencontoh Al-Qur'an. Wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha fi awwali rasailihi hinama yaktubu ila al-umara wa ar-ru'asa wa ila man fi aqtaril ardi yad'uhum ila al-islam yabda'u kitabatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis basmalah di setiap awal dari risalah-risalah beliau, surat-surat beliau, ketika beliau menulis kepada para pemimpin, ya, para umara dan ru'asa, wa ila man fi aqtaril ardi, dan kepada orang-orang yang berada di ujung, ya, dunia, yang jauh dari posisi beliau saat itu, yaitu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Yad'uhum ila al-Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajak mereka kepada Islam. Yabda'u kitabatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, tulisan beliau dengan basmalah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu hadithahu wa kalamahu bi bismillahirrahmanirrahim mimma yadullu ala anna al-bada'a bi bismillahirrahmanirrahim sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam kama anna Sulaiman alaihi salam lamma kataba ila Bilqis malikati Saba' bada'a kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, pembicaraan beliau itu dengan basmalah. Yang ini menunjukkan bahwa memulai dengan basmalah itu adalah sunnah Rasul, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika beliau menulis, ya, surat kepada Bilqis, ya, penguasa atau ratu Saba, beliau Nabi Sulaiman alaihi salam memulai surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala dia ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya, Saba, Bilqis, malikat Saba, beliau berkata, ya ayyuhal mala', wahai para penggawa-penggawa kerajaanku ini ulkiya ilayya kitabun karim, ya, sampai kepadaku sebuah, ya, kitab atau sebuah surat, ya, sebuah tulisan yang mulia. Innahu min Sulaiman, ya, ini dari surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya, dan surat ini berisi bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, ya, janganlah kalian, ya, bersikap sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam kondisi besar diri, yakni sebagai kaum muslimin, sebagai muslim. Yang bagil bada bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahammiyah wa kulli muallaf lahu ahammiyah wa lahu qimah wa kulli risalah, ya, yang jadi wajib untuk mulai bismillahirrahmanirrahim di setiap perkara yang penting, di setiap tulisan yang penting, ya, dan di setiap risalah. Wa ala hadza فالذين لا يبدؤون مؤلفاتهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة الفائدة. Ya, oleh karena itu orang-orang yang tidak memulai tulisan mereka dan risalah-risalah mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, maka mereka itu meninggalkan sunnah nabawiyah dan mereka meninggalkan, ya, mereka tidak meneladani kitabullah azza wa jal, dan mungkin karena sebab inilah maka kitab mereka dan risalah mereka itu tidak memiliki barokah dan tidak memiliki faidah, karena, ya, kitab-kitab dan risalah mereka tersebut, ya, tidak ditulis basmalah bismillahirrahmanirrahim, ya, di depannya. Fa inna manzu'atul faidah, maka, ya, faidahnya menjadi hilang. Limadza taraku bismillahirrahmanirrahim, mengapa mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Inna ma tarakuha li annaha sunnah, mereka meninggalkannya, tidak menuliskannya karena itu adalah sunnah. Wa hum yanfiruna minas sunnah, mereka itu, ya, lari dari sunnah. Aw yuqalliduna ma yanfiru minas sunnah, ya, mereka atau mereka itu taklid, mereka itu mengikut kepada orang yang kabur atau lari dari sunnah. Bayang bagi tanabbuh limithli hadza, maka wajib bagi kita untuk memiliki perhatian dalam masalah ini. Fa ma'na bismillahirrahmanirrahim al-isti'anah bismillah, makna dari basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah, ya, meminta pertolongan dengan nama Allah. Faqauluhu bismillah jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf taqdiruhu astainu bismillahirrahmanirrahim aw abtadi bismillahirrahmanirrahim tabarrukan biha wa isti'anatan billahi azza wa jal. Ya, maka bismillah itu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf taqdiruhu, ya, ketika seseorang itu mengatakan bismillah maka itu, ya, pada hakikatnya dia berkata astainu bismillah, aku minta pertolongan dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, atau abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim, atau aku memulai dengan nama Allah, ya, Ar-Rahmanir-Rahim, dalam rangka tabarruk, dalam rangka mencari keberkahan, ya, dengan mengucapkan basmalah tersebut, dan dalam rangka isti'anah, dalam rangka meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya matla'un azim lil kalam walil kutub war rasail, maka basmalah itu adalah awalan yang sangat mulia untuk memulai pembicaraan, memulai kitab, memulai risalah. Fal insanu yasta'inu billahi fi bidayatiha wa yatabarraku bismihi subhanahu wa ta'ala, maka, ya, seseorang itu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fi bidayatiha, di awal dari kitab atau rasail tersebut atau kalam tersebut. Wa yatabarrak bismihi, dan orang tersebut, ya, mencari keberkahan, meminta keberkahan dari Allah dengan, ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka demikian yang bisa kami sampaikan, ya, insyaallah kita akan lanjutkan kajian dari syarah al-usul tsalatsah ini di pertemuan berikutnya, di mana kita akan masuk di, ya, pembahasan pertama yaitu al-masailul arba' allati tadammanatha suratul asr, empat masalah yang terkandung dalam suratul asr, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Al-ilmu wal amal wa dakwah wa sabar. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, kita akan lanjutkan kajian ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.